aku mau nyawer nih. Nih ya. Thank you, Bang. Di, kamu yang tanggung jawab. Dia yang tanggung jawab. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang sampai ke jebur empang. Dulu kuli bangunan, sekarang ku pengamen jalanan. Cita-citaku menjadi orang kaya. Dulu ku susah, sekarang pun sama saja. Pulang malam selalu bawa uang 20 ribu. Sekarang menjadi pengamen paling ganteng. Istri 3 sampai punya motor ninja. Sekolah dulu ku gak punya biaya. Terpaksa ku harus menjual setelah nak sekolah. Sampai tamat kelas 5 karena gurunya meninggal dunia. Abong, abong, abong, jalannya pada bolong. Lebih baik ngamen daripada saya nyolong. Sudah 3 bulan pacarku ku tinggalkan. Habis penasaran susahnya cari makan. Mbak silakan, kasih 5 ribu saya terima kasih. Abang mau ngasih ya silakan. Kagak ngasih lah aduh kebangetan. Bukan lautan hanya kolam susu. Pagi-pagi minum kopi rokok samsu. Gak peduli mertua marah melulu. Yang penting ayah sudah jadi menantu. Bukan lautan hanya kolam bebek. Kolam bebek getaran yang giginya kroek-kroek. Mana mungkin si bebek masuk ke bui. Gara-gara papa saya nikah lagi. Orang bilang negeri kita negeri kaya. Emang apa masih banyak yang sengsara? Orang bilang negeri kita subur makmur. Kenapa yang korupsi pada kabur? Ini yang disebut negara. Tapi bingung, ada yang lebih bingung. Kalau Monas atasnya dodol garut. Tubuhku bau menyan karena pacarku satu siluman. Ku setiap hari lalu diberi ASI. Makanan bergizi, jengkol sambal terasi. Masing-masing profesi, masing-masing rezeki. Biar iri gak perlu gengsi. Pengamen banyak gengsi. Gak bisa makan nasi. Cewek cantik banyak gengsi. Bisa-bisa kantung diri. Apalagi bencong jelek. Bisa lelang bulu ketek. Aku anak Indonesia. Katanya sehat dan kuat. Pastinya karena mama memberi. Apa? Batu baterai ABC. Sehat, kuat dan tahan lama. Go. Aku mirip Ariel Noah. Body kayak Justin Bieber. Calon suami Ayu Ting Ting. Tak ada cowok sepede gue. Permisi tuan dan nyonya. Kami mengamen di pasar legenda siapa. Beli narkoba, oh tidak. Itu bukanlah tujuan. Kami bukanlah pemuda yang malas bekerja. Jangan Anda salah sangka. Dan yang tidak-tidak cari kerja sekarang susah. Cari makan tambah susah. Apalagi gak usaha. Lebih baik kami begini. Siapa tahu di sini ada rezeki. Mudah-mudahan Tuhan Nona baik hati. Saya doakan tahun ini naik haji. Amin. Naik perahu bang, jangan yang cetek bang. Kalau yang cetek susah jalannya. Nyari cowok bang, jangan yang pesek bang. Kalau yang pesek susah napasnya. Jangan suka mbak naik gerobak mbak. Naik gerobak nanti banyak copot mbak. Nyari cowok mbak jangan yang botak mbak. Kalau yang botak jambaknya repot. Paling enak makannya habis digoreng. Kenalan cewek anak Cengkareng. Ceweknya cantik kakinya koreng. Malam-malam enak makan goreng singkong. Paling enak minum kopi sambil nongkrong. Kenalan cewek anak kampung Bengkong. Ceweknya cantik giginya ompong. Mbak tolong dong mbak, saya ini korban PHK. Sudah lama saya tidak bekerja. Ya terpaksa saya jual suara. Bang tolong dong bang, saya ini seniman asli. Saya datang ke sini untuk bernyanyi. Tentu saja untuk mencari rezeki. Ada yang ngasih ribuan. Alhamdulillah, ku balas dengan senyuman. Wasyukurillah, kagak ngasih kebangetan. Malu dong sama doimu di depan. Wih. Benda nitipan Tuhan semata. Kerudung abu mirip kaya Luna Maya. Mana kerudung abu? Ku kasir. Ngamen di pasar legenda. Bonman cari recehan. Kalau ada saya ngamen sekedar buat makan doang. Selebihnya pengen ngelamar Luna Maya. Tule jaena, jatul pancai haji. Ngamen sudah lama, belum juga naik haji. Tule jaena, jatul jaedi. Ngamen sudah lama, belum juga masuk TV. Siapa tahu, sip orang sekarang. Saya ngamen, besok punya apartemen. Sekarang jadi direktur, besok jadi tukang cukur. Aku punya nenek hebat, umur umurnya setengah abad. Dia senang loncat-loncat, sayang dia belum wafat. Waktu nenek lagi sekarat, alhamdulillah wafat. Hatiku gembira, nenekku tiada karena banyak warisannya. Hatiku bahagia, nenekku tiada karena bisa nyari janda muda. Judulnya pun judul-judulan, lagunya pun lagu-laguan. Maaf tuan, ini kan cuma hiburan. Bila kami kurang sopan, dimaafkan tuan dan nyonya yang budiman. Oke baik, terima kasih banyak. Aki-aki entah kemana, rezeki pun pasti gak kemana. Oke baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, Abang dan Kakaknya. Semuanya terima kasih, selamat malam. Dan selamat menikmati kembali, semoga berkah banyak rezekinya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih yang punya warung makan di sini, yang punya usaha. Semuanya terima kasih. Semoga makin laris manis usahanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga makin laris manis usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia bilang sambil. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Abangku, thank you ya. Thank you berat. Oke. Eh, kalian udah mau pulang ya? Iya, Pak. Nanti sana lah. Sini aja sekarang di video ini. Apa? Ini kan lagi ada rezeki dikit buat kamu. Hei, aku mau nyawer nih. Nih ya. Thank you, Bang. Di, kamu yang tanggung jawab. Dia yang tanggung jawab ya. Oke, terima kasih banyak Abangku yang punya YouTube. Semoga makin jos. Nah, ini kan yang videonya. Jangan lupa subscribe kepada Ayub 1990. Ayub 1990. Sip. Oke, sip. Jangan lupa like, tos, subscribe, tos, tos. Komen di bawah. Thank you. Kita balik.